Nasib siang nadangkan. Denai menyesali diri, indah mungkin bata mulai. Jo urang nan dan sayangi, antah hingga kini nyong barado. Den tanya Kini udah sesali, coba mengguruh. pake di hati. Marilah semua mena menggenggam janji. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu, lamo jo lambe pinta balaku. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu, lamo jo lambe pinta balaku. Sambalah adik, mbak sambalah mana nanti. sayang di jari mani adik tak sayang nan ame mo balu kabalik suasa pun yang inyo tak jadi nan ame mo balu kabalik suasa pun yang inyo tak jadi apa adanya sudah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru banyak rintangan sana mungkin suasana yang tak jadi. Man.

jadi ranuang kanda bulu usah sekali mandang asang kau nanti bulia saja adik maraso cimburu tapi jam sampai cimburu buto. Tanah orang tak suka thank you. bisa datangi dan tahan ke dalam dada. Aku nentang jadi biar dan ditanggungkan baharap kasih sayang pagi dan dirasakan. Oh iya ya, bye. denai manjado bungo dan siram pagi jo patang aro bungo kakambang de nasib badan malang cinta lape kang gaman bunyi kapanan datang agi dipinang urang sangko kata jadi adia surang dan mamukia janji babalui sesoluko nan di hati sio-sio nyato nyoma nanti sagun rong angan kini lahabi dia don labab denai batu denai baturangi. nandegani pakaian di badan tasisi cinta den malah bukan bintang janji yang cinta kai kan orang tua kasih hamba cara sanalah di kini di tangan orang lain tak tompang joka paga. cucuiku banara nasib cinta kita. Thank you. satunya dua hati, dua hati nan saling cinta, saling menyayangi. Balon saare hujan terasa jua rindu kau dah. Adil dengarlah sayang, putrinya cinta tentu bersabab bakaran. Berulang tahun bajalin kasih jauh sayang, cinta terluka perasaanku. Panen dinai menjagung agia sampai hati manikan cinta dari balaka. Kasusuk rasanya hati hati, diulah manisnya janji dengan rami. salah came, oi adia sayang. Cinta tak tuntuan, hanya ke adia surang. Sungguh indah tak gantikan kasih adia jangan lain. Asuang pitana usah didangakan. Sungguh indah tak gantikan kasih adia jangan lain. Asuang pitana usah didangakan. kan janjian arek nan jadi impian. Marindu samo marindu kita tahankan untuk sementara dia sayang. at tinggi tabang nyo bangau pulang nyo kaku bangan juo sajauh ang denai marantau pulang nyo ka kampung juo sajauh ang denai marantau pulang nyo ka kampung juo. Mangkonyo sana jika rindu kabake denai rasakanlah dinginnya malam badia hidup Bye. nyonyo.